Sikat mastu silat meriwang jagat karono siran kondo kawisisan ing bisono sono sinawung langen wilopo estu masil stantu lampaing budo jinantur tutur katulo tetelo telo tulat meripalas diimbrojo Winursitong upama paramenis karagya tumyang jaman purwa winardi tamelata mangkya tekap pasraning gupita. Mangyun pelambang matumpa-tumpa panggung panggung panggung sang murweng kota. Kang Winurweng Gupita ingin kaikwat di dosa purwo Eko wilangan sawi jadilin wih dosa wilangan sepuluh purwaran yang kawitan Senadyan tong upaya projo sewu tanantu sadosa satus tan ngaturaken kalih. Inging patut kinaryo edya dining garbo gupito mung sajuga ing kraton Guwa Wangkis Kerendo. Iyo negara Guwa Wangkis Kerendo ing wis kaluka yen to kraton iku panjang apunjung pasir pauke rojinawi gemaripah Toto Kartoraharjo. Panjang araning dawa punjung dhuwur upama ta jeneng kala sepira dawaning kraton lan dhuwure negari. Ora liya kejaba mung dawa kuncare dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasan. Pasir paukir pasir samudra ukir gunung yen to kacarita tata raketing praja mengkraken pagungan ngananaken wana tuwin pasabinan ngringaken benawi saha pategalan ngayunaken bandaran ingkang langkung ageng. Aga titeng jawa tokang sinung kemarang petiri kasungan diri ngakosa mungsa juga kang kinarya pambukan yang cinarito saknyatanya keh kawulo inge samyanggon oraras. Ing arsa wis kacarita yen to kraton Guwa Wangkis Kerendo katingal loh jinawi loh tuliskan sarwati nandur dadi jinawi murakan sarwati nuku. Mapan siti ketumpangan warih opo ingkang tinan sepaken tuh ijur yuryu awis kakeng poro kawulokang sami among tani bisa mahanani murah bugo kelawan sandang. Saengga dadi tepo palupi marang para kawula-kawula manca negari. Werdining gemala kuning para sudagar layar para nangkudo. Rinten pantoro dalu labedatan wonten kendati tangsal wintir saking kraton Guwa Wangkis Kerendo dumugi manca negari. Ewa semrudatan wonten sambi kala ing margi anglu seluruh yayah iling tirto jolon toro kanya titan wenten ken hati kalamunto dinulu ordini ngaripah akeh poro kawulo ngisami mapan wonring kukuban kraton Guwa Wangkis Kerendo ngisak nyatani Ketinggal jejel pepet adu cuki tepung tarite senajan topapan ingkang wiyar dinul ketinggal rupa awet sekuakeng poro kawulo nganti trep katon jejel luyel-luyelan. Ewa semono datan menten poro kawulo kang rumangsa kacing krangan gesang ora meracanane kalemut agung danane Narendra. Nganti akeh poro kawulo muncul garinge sami nderek gesang senadyan topa bukane katon popo sodro ngulam ndoro. Satema mulya jati jati kateman mulya. Iyaya pinter nandur tebok saloko pupu cindawa kencana. Karto katondo poro kawula ngisam nyorem ning muraja kaya maesal bukambangan ayam kuda mindo sak pinunggalan. Datan wonten ingkang sinencangan saha Buya Ono kang kinandhang. Yen rina samya tata gelar ing pangunan yen to wiwangsul wonten papan ora dewi-dewi ketingal nggih rasawang-swangan. Ewa semono kalih sing durjana tebi dhateng paramuka cinaketaken marang Karaharjan. Saengga ke para penjajah saka Montenegro kang sami iring mundur gelanggang colong layu. Awit sanyatane para kawula ing kraton nggo kesrendho hantut runtut rukun ngangkat tata karyaning praja. Nganti kakundhangake ento satu moro satu mati jal momor keplayu gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati. Katitik kukilami berngungkuli kraton jungkel kapisanan plak kami doro luntak luduro serno margolayu. Lakuning migo katon piniak barat katon mangemper. Senadyan to mandul kang doman luntrak samya tumuyung kadhi dene kaprabahan marang pangwasaning praja. Akeh para ratu Montenegro, para raja maharaja. Ini samya sungkem tanpa karo gilbaging Pancakara datan karana kinebu ing peperangan. Saben kala wanci ngaturaken bulu bekti miwah gelondong pangarep-arep. Awut nyoto yen tomung kayu marang kau tamaning Narendra. Dasar Narendra kambek adil palomarta lega donya lila ing brana. Suka paring dono angge ganjar saben dino. Basan paring sandang tiang kemlaratan paring pangan tiang kaluwen. Paring tudung tiang kemalasan paring payung tiang kangkudanan paring tekun yen ana wong mlaku dalane lunyu. Thank you. netepi darmaning satriya kang ambek utama. Sopo tambuh sopo rojal mukang uningo sejati kuri kalau semono putro nalendro pancuran manik atmat janwis wargi Prabu Gutomo. Iyen to kacarito doso namang ratu doso wilang sepuluh nomor dering kekasih menang den ucapno jejuluk Prabu Subali ingkang ambek wiku ya Resi Subali. Duri kala muda kekasih Raden Guwarsi lenggahing dampar kencana lemek kasur babut pramudani pinalipet rendo cinawi ngagem tirta jebat pas wisnawuran Gandawida katiping samirana katon mambar dumugi pagelaran Jawi. Wis keparang rasuk ke Prabon ngagema kutha kencana jamang mas sungsun tiga kinancing Garuda marepna Garuda mungkur sang-sang naga marang sang tatas nangga Prabangkara sampir cindhi wilis sumping suweng pati oncan-oncan tiba njaja ulur-ulur nagaraja gelang klabau kang sarwa bebingelan atasworo kampu kang cinepok rinendo cinakun calmas gine peng lansingan cindi puspito dudut barung binabar nganggar pusoko dalam wancingan kanjeng Kiai Purbo Jagat deder tinatah tinatur nggur nunggak semi mendak moto kitran gonjo dina benar-benar manis warong ladrang kayu timo pelet dekat sembur kandelani kumalu trinetes balian mengerakannya sedaya porab di bedoyo serimpi manggung ceti pepingitan Joko Paloro-loro ingin sami ngampil upo ceraning pasuanan banyak jalan sawu galiwardo walikolar badak kendikan sono katsumas duk rikolo semono kawis toro ning ning pindo jaladri ning ning kadiargo amresani toto gelaring poro kawulo tuin poro putro siswong kawis madyo ngabiantoro peran dini sirtan menengkang samyo sabowo mung sadugo ingin ngabisanin dia mantri muka pangerso senajan toiku rongko dalem ugo kalbu siswo kang minongko dadi sapu kawating kraton ingang pinarian peparap Rekyono Patih Condropati sumung keming pasmanan suku jojo teken janggut ngapuran sangat taniro ambe berkuncang gededir Patih Condropati mengkerakan abdi dalam tumenggung Dendopati ngatur sagwing porab dalam loro projo nayoko mantri bupati Wadono Panewu Demang Lurah Bekel sak pinunggalane. Apa dene para abdi dalam jajar tuwin para abdi dalam magangan. Senajan to akeh para wadya bola sirtan meneng kang sami sabawa sirping paswanan. Roning waringan biya ubah maruta datal mampah mung soreng para abdi gemblak gending kemasan. Ingin sami tumandang damel rinten pantor dalu pating jarengling pating jarengling. Wustum kuwat titiwan singkang sinuwun arsa medhar sabdo ingkang kinare tandani songsong gilap kabeh minggas pinggil binaturoto amurwani kageting para wadya bola ing wonten pasiban Jawi wus panggap sasmita sanalika ngangsek yen samya marak sowan. Urging pasiban kaya gabah den interi umyang gumur suraning purwadya bolo desuk ringin kurung nyacak suci mepet balurti yen katondro iki kaya negara kelebon amuk iki kanca jajari kanca dodok maju sangsek sangsek loro.